kedip mata kirimu. Ku balas malu-malu. Debar-debar jantungku. Kau cabat erat tanganku. Aku pun setuju saat engkau mau mampir ke rumahku. Segelas air putih cintaku, cinta yang kutuguhkan untuk dirimu. Menyatu di dalam rindu jadi mimpi malam itu. Segelas air putih cintaku, cinta jadi memori cinta yang sih. Awal dari segalanya kisah indah kau dan aku. Dalam rindu.